Markus hondongam 10. Mengkaloyetan topuang Yesus lebak lako lembana Yudea, analamban niliwa salu Yordan yana lebo on tobuda. Ya bapak guhuo om umba susi sinapogau. Eta to'o desule sanakanaka to ilangka kalibuan na Parisi, melo laumpiangan tuntunga sube puang Yesus, lambik nakutanai nawa. Lasi tuhu na kapiadasan ke unti bebaine na mesa muane, sapo na timba nawa. Akaka na paundongan kuat Musa. Ya na timba unnawa. Na pabai Musa sisaha. Sapo manggi na papia suha kasisaha samuanena. Ya na wampuang Yesus. Ya hiti ana na tuli i Musa pe paundongan niya to'o. Akaka makahasam pe na wamua. Akadadin nendelino. Ya na padadim puang ala ta'ala muan yang nabaine. Ana nawai. Yang to aname samuane lompele indona sol ambena. Ana siala i mesa baine na suhun dua ila mendadi mesa ila ninggan na ingan nasia. Dadi ta ulah dua sapo la mendadi mesam. Yang to kasuhungan na ana yai to puha na pamesa puang Allah Ta'ala ta umala na pasisa hupa tau. Tapan ila ni banua mekutana om pasikolan na lako puang Yesus nawa aka kalembasan indo tulak mengena yang natimbain nawa menamen non tibe bainena anna lawi ke baine pole. Tau ya to ululu pak bane tauam. Anna maka bai nun tibe muanena anna ke muane pole, ululu duka pak bane tauam. Bisa waktu, sule sanaka-naka tau, umbapa anak-anak bahini nalaku poin Yesus anna mala na tamba, sapo anna kiha ihi pasikolanna. Bisa nana naitai poin Yesus, ya kiaha unnawa, tak bai mami na pelambia iti mati nana anak. Daulawa i, aka to susin tu timati la mendadi makna puang Allah Ta'ala lang kapahentaanna. Aka kutulasang kwa, setongan-tonganna, menna-menna tak susian ana untahima kapahentaanna puang Allah Ta'ala, tau ya to otak la mendadi mak petawanna. Ya nakalapu inindu anak-anak, anananda yulunna na tamba. Tapana mengkalau puang Yesus lompatahu pak lawanna, ya sulem mesa tau mak siha-siha umpil lambii, ana mak balingun tu ideolona ana mekutana inawa. O tongguhu to mapia gau. Akal aku pogau ana mala ulambi katubua sule lako salako lakona. Natimba nawa. Akan namana to mapia gau. Tak dem mesa tau la mapia gau suliwanna puang Allah Ta'ala. Manasa misami inggana pahentana puang Allah Ta'ala nawa. Daun papateam. Daun luluk pak banetawam. Daun paboko. Dau sak bita tapak diona padamu hupa tau. Daun tengko solamu, anapak kasali kuindomu sola ambemu. Ya natimba unindo tau nawa. O tongkuhu, kutuhu ya sami pahentai ya to'o mengkalau bahinikku. Ya nanene impuang Yesus nakamase-masei, manenawani. Dempi mesa tak umpu gau. Lekbak ku balu inggan na akakamu, anamben ni to mase-mase. Akamaka umpateem, ialah mampuan mokoto kule ya bosuhuga. Puhai to'o, suleng kopole untuhu e. Sapo tapano hingi tulak na puang Yesus, hososia hampir napana anna mak pasule masusa akabuda kulena. Ia umpalelein mata pasikolana anna nawai. Tak dem pada sama pahi, to buda kulena la mendadi makna puang Allah Ta'ala ilang kapahentaanna. Ia sangi menge-menge pasikolana uhingi itulak na. Anna mane nawa pole puang Yesus, wa anakku, mapahi sikda-sikda tau mentama kapahentaan na puang Allah Ta'ala. Aka madomi leko unia mesa unta muala tama to tak na dahum, anala mesa to makaka la mentama kapahentaan na puang Allah Ta'ala. Tutuam menga-menga polek pasikolan nau hingi, nasuhu sipak tulak-tulak nawa. Maka susi, ya menna bebe humbaik lamala di pasalama, ya unenein pasikolan na anna nawai. Naka pusak ya hupa tau, sapo tak ya puang Allah Ta'ala, aka tak ya den tanesan nagahagai. Ya mak kadang Petrus lako puang Yesus nawa. Kita mpian nasami kami aka akangki, aka kituhukko. Natimbain nawa. Kutulasan kwa, setongan na, menamen nampelai banuan na, batu haka sola sebunna, batu haka indona, batu haka ambena, batu haka anakna, batu haka belakna, akana tuhu ayan nampak pakaheban ni kaheba katilal lasam. Lana tahi masyas sule balak sulena tau ya to'o wattu temo tilupik sahatu. Banua, sulasubum, indo, ana anna bela, moinna anna lasilolem pandahaam. Anna lawat tumanila sule, lantahi makatua sule lako salako lakona. Sapo ladento da di kedako i, buda tomatande tentomai lamenda di tomadio, anna tomadio tentomai lamenda di tomatande. Tapana lekba ilanga Yerusalem puang Yesus sola pasikolanna, ya mendiolo ya puang Yesus. Mulai lalam, sangin tilak bak buana pasikolanna, ana inggan nindo tuntuhu i sangin mahea. Yang tambahin nindo 12 pasikolanna, ana natulasan ni akalada dilako kalena. Naua, inde tentomai lalangan makia Yerusalem. Yawo kia to'o, ia dibeho mek to disangai anak mentolino lako ingganna kapala sando sola to latak pebondongan na Musa, analana kattu nawa pahallu la dipo pepatei. Analana beho lako to tamissam puang ala ta'ala. Akalana tellea, lana sitik kudu-kuduya, lana dahha'a, analana pateya, sapu allo katallunna ito'o, la dipati bangon nak sule. Puha ya to'o, sule Yakobus sola Yohanes anak na Zebedeus, anna makadai lako puang Yesus nawa. O tungguhu, kipalau kelamala anna mutahi mai pelawangki. Ya natimba unnawa. Akan puhae lako pugausang kuak. Ya makadan nawa. Melok kala moko kia sule ya buka matandiammu kelambi watunna. Mesa kan dio tande kanammu, mesa dio tande kehimmu. Sapo natimba puang Yesus nawa. Setonganna tak misana itim pelawammu. Lantua kak duka umpendudun nindo kamapik disar lako pendudum. Anna umpassan nindo pandaha alaku passam. Ya natimba unnawa. Kitua. Ya nawa puang Yesus. Tapak tulakmu. Awana lompendudun nak duka indo kamapik disar lako pendudum. Anna lompassan nindo pandaha alaku passam. Sapu anggan nindo diona. Lamokko dio tandai kanangku anna tandai kahingku. Tai aku isangku. Aku ngennya to dipatokal laku hupatau. Topuha napak tantu ambeku. Tapana nisani indo to sapulo pipasikolan na kahakahaya to o. Ya tak den pada sakihak lako Yakobus ana Yohanes. Nasuhum. Natambaya sampuang Yesus ana napak tula inawa. Misana mua indo to disangai to mak pahenta. Umpahenta pak ketawan na umpake palu-palu basi. Anna inggan na to kasalena umpalao makahak kakuasaan na lako to nalumbay. Sapo iko, tak ku alamala mak pateem. Akaya ito melok ladiangga ilan ala alak mua, yanto lang pepengka dio kalena dio olona solana, si hapa mesa sabua. Anna menna melok lamendadi to kasalle, tau yato o lapahalo umpo mahempo penawanna, anna laahu dipakasua-sua ilan inggan na sia. Aka susi mak kau to disangaya nak mentolino, tak sulek lah dipamoloi, sapok sulek lah umpamoloi hupa tau, anna lah ahuk pek dipakat tu sunga, aka lus solon nak tau buda diomai dosana, anna malai lappa. Pisa waktu, puang Yesus sola pasikolana lambik lako kota Yeriho. Mesupun ni ilam main do kota, ya mak silulu unta untuhui. Ya demi mesa to buta isanga Bartimeus anak na Timeus, mokok dio bihilalan na kasih kapelau-lau lako to liulalan. Tapana nahingi dio hiahe empuang Yesus to Nasaret, ya metamba-tamba siahan nawa. O Yesus, peampuan na to mahaja Daud, kamaseya kau. Sapok na kuapai hitau buda nawa. Pengkamba ko. Sapok tutuan na peka saliman di metamba nawa. Oh, peampuan na to mahaja Daud, kamaseya kau. Ya tohom puang Yesus anamak kadai nawa. Tambayan nak mai. Ya si kau tambahin duka indo to buta ananawan ni. Pemohan ni penawammu, amu kek dek, akan tambahin ko. Ya untan pebeben bajuna, ananapasi hai kek dek lebak na pelambi'i. Ya nakutanain puang Yesus nawa. Akan puhai laku pugausang ko. Ya natimba un nawa. Oh tungguhu, melok punala duka lapaita. Ya nawami. Bono ungko, aka ungka tapak ya. Lek ba ungko to'o. Ya paite tasiahan ni, anna lek ba yung tuhu puang Yesus.